Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jujur, berapa kali Anda mencium istri Anda di dalam sehari dan semalam? Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jangan remehkan permasalahan ini. Karena ini sesuatu yang bisa menciptakan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum. Min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi kalian istri-istri agar kalian merasa tenang dengannya dan menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi Allah Subhanahu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berpikir. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bagaimana agar bisa rasa cinta, kasih sayang, harmonis itu tidak basi di tengah-tengah suami istri, tidak bosan antara suami istri. Maka salah satunya yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni thumma yakhruju ila shalah wa la yuhdithu wudu'an." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menciumku, kemudian thumma yakhruju ila shalah, kemudian beliau keluar ke masjid untuk sholat dan tidak berwudu kembali. Lihat di sini ada beberapa pelajaran yang perlu kita perhatikan baik-baik dalam hadis ini. Yang pertama, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita, ibunya orang beriman, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berulang-ulang. Karena kalau ada kana, kemudian setelahnya fi'il mudhari yadullu ala tikrar wal kathrah, menunjukkan kepada banyak dan sering berulang-ulang menciumku sebelum beliau pergi menuju sholat, menuju masjid. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW yuqabbiluni wa huwa sha'im, Nabi Muhammad SAW sering menciumku bahkan dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ciuman itu sangat berarti untuk seorang istri. Maka perhatikan, ketika Anda ingin memupuk rasa tenang terhadap istri Anda, rasa cinta, kasih sayang, maka sering-seringlah mencium istri Anda. Walau bukan dalam keadaan ingin bersetubuh dengannya, sering-seringlah mencium istri Anda dalam keadaan Anda memperlihatkan kasih sayang, cinta Anda kepada istri Anda. Lihat suami yang sangat pengasih, yang sangat penyayang terhadap istrinya, sering mencium istrinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.